Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu, yaitu talabul ilmi. Di antara keutamaan yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya, insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan kembali membaca kitab tafsir yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di, yaitu juz yang ke-30 atau yang lebih dikenal dengan juz amma, yaitu dinamai dengan juz amma disebabkan karena surat yang pertama adalah amma yatasaalun. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada surat At-Takwir. Surat tersebut adalah Makiyyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka dinamakan Makiyyah. Pada surat At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahwal atau keadaan yaumul qiyamah, keadaan hari kiamat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat tersebut, di dalam ayat pertama Allah menyebutkan idza syamsu kuwirat, yaitu jika matahari digulung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya menyebutkan wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, wa idzal 'asyaru utilat, dan apabila harta-harta itu ditinggalkan, itu ditinggalkan oleh manusia, wa idzal wuhush husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dihimpun, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dinyalakan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lautan yang sekarang luas hampir 2/3 dari luas bumi, itu pada hari kiamat nanti Allah ganti air tersebut dengan api yang membakar, api yang menyala-nyala. Kemudian wa idzan nufusuz zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur oleh orang tua mereka, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, disebabkan oleh dosa apa mereka ini dibunuh. Wa idza suhufu nushirat, dan apabila as-suhuf atau lembaran-lembaran amalan furiqat, dibagikan li ahliha, kepada pemiliknya. Wa idza as-sama'u kushitat, dan jikalah apabila langit itu kushitat, dilenyapkan atau dihilangkan, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila al jannah atau syurga itu didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa pada saat itu mengetahui apa yang telah dia kerjakan ketika di dunia akan hadir di hadapannya, baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Kita lanjutkan membaca dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza suhufu nushirat, dan apabila as-suhuf, lembaran-lembaran, al-mushtamilatu ala ma'amilahu al-amiluna min khairin wa syarrin, as-suhuf tersebut adalah lembaran-lembaran yang berisi catatan-catatan amalan yang dikerjakan oleh orang yang beramal, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan. Nushirat wa furiqat ala ahliha, yaitu dibagikan, dipisahkan kepada pemiliknya. Fa'akhidhun kitabahu biyaminihi, maka ada orang-orang yang dia mengambil kitab atau lembaran-lembaran tersebut dengan tangan kanannya. Wa'akhidhun kitabahu bishimalihi, dan ada orang-orang yang mengambil kitab atau catatan-catatan tersebut dengan tangan kirinya. Aw min wara'i dhahri, atau didatangkan, diberikan dari arah punggungnya, dari arah belakangnya. Ini adalah keadaan orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberikan catatan-catatan amalannya, maka apabila dia mengambil dengan tangan kanannya, maka ini adalah salah satu tanda, salah satu ciri orang tersebut termasuk as-su'ada, orang-orang yang mendapatkan kegembiraan di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang mengambil dengan tangan kirinya atau diberikan dari arah kirinya atau dari arah belakangnya, maka ini menjadi tanda bahwasanya dia sebagai asyqiya, orang-orang yang celaka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang as-su'ada, orang yang mengambil kitab tersebut atau diberikan kitab tersebut dengan tangan kanannya, disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu biyamini." Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, akan dihitung dengan hitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya, kepada orang-orang beriman dengan kegembiraan. Bahkan di ayat lain disebutkan di dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyamini, dan orang-orang yang diberikan kitab dari arah kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, dia akan mengatakan, lihatlah, bacalah kitabku yang di dalamnya berisi tentang kebaikan dan amalan-amalan soleh. Dan ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini adalah tanda bahwa orang tersebut termasuk as-su'ada. Wa akhidhun bishimalihi, adapun orang yang mengambil dengan tangan kanannya, diberikan dari dengan tangan kirinya, diberikan dari arah kirinya atau dari arah punggungnya, maka disebutkan juga di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang-orang yang diberikan kitab dari arah belakangnya, dari arah punggungnya, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak pada hari itu, celakalah aku. Karena dia tahu itu adalah tanda ketika diberikan kitab dari arah sebelah kiri dengan tangan kiri atau dari arah belakangnya, itu dia termasuk orang-orang yang asyqiya, orang-orang yang celaka. Dia berteriak, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala, yaitu akan dimasukkan ke dalam an-nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Haqqah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amman utiya kitabahu bishimalihi fa yaquluha umqra'u kitabiyah, wa amman utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah catatan amalannya dari arah sebelah kiri, maka dia bertanya, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Dia maka dia walam adri ma hisabiyah, dia tidak tahu, sehingga dengan tidak diberikan kepadanya dia tidak dihisab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab tersebut dari arah kiri orang tersebut. Maka ini adalah keadaan orang-orang ketika menerima catatan atau lembaran amalan pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah, kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan, wa idhas sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan, dihancurkan, ay uzilat, yaitu dilenyapkan, dihancurkan, kama qala taala, sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami, hari di mana langit itu hancur dan mengeluarkan kabut yang putih. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa taala berfirman, wal arda jaq yauma naqli samaa'a ka tayyisil lil kutub, yaitu hari di mana kami menggulung langit seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi beserta 7 lapisnya. Yaitu pada hari kiamat, wasamawatu matwiyatun biyaminih, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat atau menggulung langit dengan tangan kanannya. Dan di dalam hadis disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada saat itu, ana malik aina mulkul ard, aku adalah raja, mana raja-raja di bumi. Maka ini adalah keadaan atau salah satu ahwal dari keadaan-keadaan pada hari kiamat nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lainnya juga Allah menyebutkan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan ketika langit itu dibuka, dihancurkan, fakanat abwaba, maka seperti ada keping-kepingan, langit seperti pintu. Atau di dalam surat yang lainnya, idza syamsu idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idza samaa'u syaqqat, maka surat-surat ini adalah yang menjelaskan tentang keadaan, yang menjelaskan tentang ahwal yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syarrahu, barang siapa yang dia senang suka, an yanzura ila yaumil qiyamah, untuk melihat, memperhatikan keadaan hari kiamat, kaannahu ra'yul aini, seakan-akan dia ini benar-benar melihat kiamat ini di depan matanya. Dia melihat kiamat ini dengan mata kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyaqra, maka bacalah, idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir, idza sama'u fatarat, yaitu surat Al-Infitar, wa idza sama'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Maka ini adalah pelajaran bagi kita untuk mengetahui keadaan-keadaan hari kiamat. Allah sifati hari kiamat dengan keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila al-jahim, yaitu neraka al-jahim, su'irat, dinyalakan, ay uqida 'alaiha fasta'arat, yaitu dinyalakan neraka al-jahim kemudian semakin besar apinya, fasta'arat wa tahabbat iltihaban, kemudian apinya ini menjilat-jilat. Jadi iltihaban ini adalah jilatan, jilatan api. Lam yakun laha qabla dzalika, dan keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita ketahui bahwasanya panas dari api neraka adalah 70 kali dari panas yang ada di bumi yang paling panas. Matahari mungkin jutaan derajat Celsius panasnya, masih itu seperti 70-nya dari panasnya api neraka. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza jannatu uzlifat, dan apabila al jannah surga itu didekatkan, ay kuribat lil muttaqin, yaitu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya sebaik-baik bekal di dalam kehidupan adalah at-taqwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Alimat nafsun, dan setiap jiwa, ay kullu nafsin, alimat nafsun ini adalah bentuknya tunggal. Akan tetapi Syekh rahimahullah taala di sini menyebutkan kullu nafsin, yaitu bukan hanya satu jiwa saja yang akan mengetahui, akan tetapi di sini adalah kullu nafsin, seluruh jiwa akan mengetahui. Kenapa beliau rahimahullah taala menyebutkan atau menafsirkan dengan kullu nafsin? Disebutkan di sini li'tiyaniha fi siyaqi syarti, yaitu nafsun di sini datang dalam siyak asyart. Nakira fi siyak syart yufidul umum. Jadi nakirah yang datang dalam konteks syarat, maka ini menunjukkan maksudnya adalah umum, kullu nafsin, bukan satu jiwa saja, akan tetapi kullu nafsin alimat nafsum ma'ahdor, jadi setiap jiwa akan mengetahui apa yang hadir. Kemudian beliau melanjutkan, ma ahbarat ay ma hadara ladaiha min al a'mali allati qadamatha, yaitu dia mengetahui, dia ma hadara ladaiha, yaitu hadir di hadapannya dari amalan-amalan yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Hadir di hadapan setiap pemilik amalan tersebut pada hari kiamat nanti. Disebutkan di sini kama qala ta'ala wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan atau amalkan ketika di dunia itu hadir, ada di hadapannya. Maka ini adalah luar biasa. Mungkin yang kita kerjakan hari ini kita masih ingat, tapi besok sudah lupa. Atau bahkan yang baru saja kita lakukan, kita sudah lupa. Akan tetapi pada hari itu akan hadir semuanya. Allah hadirkan, Allah tampakkan amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan juga di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat, atau yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min syarrin, yaitu hari di mana akan ditampakkan, mereka akan melihat amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Wa ma amilat min syarrin, dan mereka juga akan melihat amalan-amalan kejelekan mereka ketika di dunia. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mereka seandainya di antara dia dengan amalannya ini ada, dengan amalan kejelekan ada jarak yang jauh, yang artinya agar dia bisa untuk mengerjakan amalan-amalan yang dia tinggalkan ketika di dunia. Maka ini penyesalan pada saat itu sudah tidak lagi berguna. Wa hadhihi al-awsafu allati wasafa Allahu biha yawmal qiyamah. Dan sifat-sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat dengannya, yaitu idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyyirat. Maka ini adalah pensifatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikannya hari kiamat. Setelah kita mengetahui pensifatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kiamat, maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, yang seharusnya seorang manusia atau seorang hamba itu lakukan, apa yang dia dapatkan ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian yang mengerikan. Minal awsafil lati tanzaijulaha al-qulub. Yang dengan sifat-sifat ini seharusnya seorang manusia, seorang hamba, hatinya menjadi bergetar, merinding. Bagaimana Allah gambarkan di dalam ayat, di dalam surat ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Wa tashtaddu min ajliha al-qurub. Yang bertambah kesulitan seorang manusia ketika mengetahui keadaan hari kiamat. Wa tartaidul fara'is, yang harusnya menggetarkan, membuat jantungnya ini berdetak, bergoncang, dikarenakan dahsyatnya hari kiamat. Wa ta'ammu al-makhawif, dan seharusnya dia diliputi oleh rasa takut, dikarenakan penggambaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tentang keadaan hari kiamat. Wa tahussu ulil albab lil isti'dadi lidzalikal yaum. Dan ini membuat orang-orang yang berakal, dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat, untuk hari akhir di akhirat nanti. Wa tajzaruhum an kulli ma yujibu al-laum, dan menyebabkan dia menahan diri dari perkara-perkara yang membuat dia dicela. Walihada qala ba'du salaf, man arada an yanzura liyaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini, ka'annahu ra'yu ainin, falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Maka apabila maka sebagian salaf mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia ingin melihat keadaan hari kiamat, ka'annahu ra'yu ain, seakan-akan dia benar-benar melihat hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri. Falyatadabbar, maka tadaburilah. Surat Idza Syamsu Kuwirat, itu surat At-Takwir ini. Dan disebutkan tadi hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syarrahu, barang siapa yang senang dia melihat atau memperhatikan, an yanzura ila yaumil qiyamah, yaitu perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, ka'annahu ra'yul aini, seakan-akan dia melihat hari kiamat itu dengan kepalanya sendiri, falyaqra, maka bacalah oleh dia, idza syamsu quwirat, idza sama'u fatarat, wa idza kawakib, wa idza sama'u syaqqat." Ini adalah tiga surat yang di dalamnya menjelaskan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Maka seharusnya bagi kita yang mengimani adanya hari kebangkitan, setiap makhluk meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan terjadi. Tapi tidak semua manusia meyakini akan adanya hari kebangkitan. Ada yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya hari kebangkitan. Setelah kematian adanya su'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Kemudian ada nikmat dan azab kubur. Akan tegaknya hari kiamat, adanya mahsyar, adanya syafaat. Kemudian adanya hisab. Kemudian adanya shirath dan adanya qisas di antara manusia. Maka ketika kita mengetahui dan meyakini hal ini, maka kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari tersebut. Ini adalah perkara yang sangat besar. Karena penyesalan ketika hari itu sudah tidak ada lagi gunanya, tidak bermanfaat lagi penyesalan pada hari tersebut, maka pada saat inilah ketika di dunia, ketika kita tahu mengimani adanya kejadian-kejadian tersebut, membuat bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, tidak melakukan kezaliman terhadap saudara-saudaranya, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tafsir surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Asy-Sya'di rahimahullah taala, yaitu tentang keadaan pada hari kiamat nanti. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-29. Maka disebutkan di dalam lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idha as'as wa-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwatin inda zil arshi makin mupa'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allah rabbul alamin. Dan pada awal ayat yang, dan pada ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu al-khunnas. Dan di antara salah satu ciri dari surat-surat Makkiyah adalah di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah baik dengan makhluknya atau yang lainnya untuk menjelaskan keagungan dari Al-Qur'an. Kemudian berkata rahimahullah taala, aqsama ta'ala bil khunnas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas. Wa hiya al-kawakibu allati takhnusu ay tata'akharu an sayril kawakib al-mu'tadi ila jihatil masyriq. Al-khunnas dia adalah kawakib, yaitu bintang-bintang yang takhnusu. Apa itu takhnusu? Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, tata'akharu an sayril kawakibi al-mu'tadi ila jihatil masyriq, yaitu yang terlambat dari peredaran bintang-bintang yang biasanya ke arah timur. Orang Arab biasanya mengatakan an-nujum, bintang ini, dengan al-kawakib atau jamak dari kaukab. Wahya an-nujumu sab'atu as-sayyaratu, yaitu bintang-bintang yang tujuh yang beredar, berjalan. Yaitu asy-syamsu, yaitu matahari. Bintang yang tujuh itu apa saja? Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, an-nujumu as-sab'atu as-sayyaratu adalah asy-syamsu, yaitu matahari. Kemudian al-qamaru, yaitu bulan. Kemudian yang ketiga adalah az-zahratu. Dalam sebagian disebutkan terjemahan az-zahratu ini adalah, kalau bahasa mungkin kita kenal dengan nama Venus, ya. Dan penamaan-penamaan ini adalah penamaan-penamaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Yunani, ya. Orang-orang Yunani kuno dulu meyakini kalau bintang-bintang ini memiliki kelebihan, bahkan dijadikan ilah oleh mereka. Dan penyebutan di sini dengan Venus atau Jupiter, Saturnus adalah untuk taqribul fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Yang dimaksud dengan di sini adalah ada bintang-bintang yang ini. Kemudian yang keempat adalah al-mushtari, yaitu Jupiter. Wal-murikhu, yaitu Mars. Az-zuhalu, yaitu Saturnus. Dan aqaridu, yaitu Merkurius. Maka ini adalah bintang-bintang yang tujuh yang disebutkan di sini. Fahadihi sabatu la sayrani. Dan ketujuh bintang ini memiliki dua peredaran, mempunyai dua perjalanan. Sayrun ila jihatil maghribi ma'abakil kawakibi awal aflaki, yaitu perjalanan ke arah barat bersama dengan bintang-bintang yang lain. Wasayrun mu'akis, dan perjalanan yang lawannya yaitu ke arah timur. Sayrun ila jihatil masyriq. Lihada min jihatil masyriq takhtasu bihadi sab'atu duna ghairuha duna ghairihi. Dan ini perjalanan ke arah timur ini dikhususkan untuk tujuh bintang ini dan tidak selainnya. Fa'aqsamallahu biha fi hali khunusiha ta'akhuriha, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dengan al-khunnas dalam keadaan al-hali khunusiha, yaitu dia keterlambatan dia. Wa fi hali jiryaniha, dan dalam keadaan perjalanan bintang-bintang tersebut. Wa fi hali kunusiha, dan dalam keadaan kunusiha istataraha, yaitu ketika cahayanya ini atau tertutupi dengan siang hari. Wa yahtamilu anna muradu biha jami'un nujum, dan ada kemungkinan yang lain maksudnya adalah seluruh bintang, al-kawakib as-sayyaratu wa ghairuha, yaitu bintang-bintang yang lainnya, juga bintang yang tujuh ini dan yang selainnya. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya para ulama pun mereka mengetahui ilmu ini, dan ini sekedar untuk memahami, ya, bukan untuk takhusus, untuk mengkhususkan di dalam ilmu ini. Tapi para ulama juga memahami adanya ilmu-ilmu ini, yaitu untuk memahami saja. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu al-khunnas, untuk menunjukkan makhluknya yang besar, menunjukkan kepada manusia bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah lain yang besar, menunjukkan adanya pencipta makhluk tersebut dan yang mengatur makhluk tersebut. Maka ini adalah tafsir dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Insyaallah untuk ayat selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.